السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa, kita coba melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqhi al-Imam al-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Ahmad al-Isfahani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita berada di pertemuan ke-51. Muallif rahimahullahu taala berkata, faslun fi fissalam, pasal tentang assalam. Ini masih lanjutan dari bab muamalat, babul buyu', bab jual beli, pasal terkait dengan assalam. Jual beli dengan cara assalam, sederhananya ma'asyiral muslimin, disebutkan oleh para ulama, dua orang, ada pedagang, ada pembeli, sepakat salah seorang dari mereka menyerahkan sejumlah uang, ya, menyerahkan sejumlah uang secara kontan, dia bayar. Untuk kemudian pihak yang lain menyerahkan barang di waktu yang telah mereka sepakati bersama. Tentunya nanti akan dibacakan syarat-syarat diperbolehkannya jual beli seperti ini. Ya, kalau hari ini kita mendengar istilah jual beli dengan katalog. Yaitu dia datang, pedagang datang dengan membawa gambar barang, ya, dan dia adalah agen resmi dari satu perusahaan misalnya, atau dia adalah seorang yang memiliki lahan pertanian atau produksi, kemudian dia datang menawarkan barang-barangnya dengan sifat apalagi namanya klasifikasi dan semuanya sudah jelas. Ya, memiliki karakter barangnya, sifatnya, kadarnya, ukurannya, ditawarkan ke calon konsumen. Lalu konsumen bayar di depan, di muka dia bayar. Lalu antara mereka telah terjadi kesepakatan pada bulan sekian, tanggal sekian akan dilaksanakan penyerahan barang yang dibeli. Ini dalam Islam disebut dengan as-salam atau as-salaf. Bai'us salam atau bai'us salaf. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala berkata, wa yasihhu as-salam halan wa mu'ajjalan fima takamala fihi khamsu syara'it. Sah atau diperbolehkan jual beli dengan metode assalam. Tadi ya, ada dua pihak, pembeli dan pedagang sepakat, pembeli membayar sejumlah uang sebagai pembayaran atas satu barang yang telah maklum sifatnya, ukurannya, kadarnya, dan lain sebagainya. Untuk kemudian pedagang menyerahkan barang tersebut di waktu yang telah disepakati. Ya. Wa yasihhu as-salamu halan. Dan sah jual beli salam itu apabila dilakukan halan, seketika. Atau segera di waktu tersebut. Ya. Kata para ulama dikatakan kalau muajjalan, ya. Kalau muajjalan pakai hamzah, kalau muajjalan saja boleh, artinya kalau barangnya diserahkan beberapa hari ke depan atau beberapa pekan ke depan atau beberapa bulan ke depan itu boleh, padahal ada kemungkinan goror. Kalau yang penyerahan barangnya muajjal, artinya tempo, itu boleh, apalagi halan. Ya. Dan tentunya transaksi salam ini bisa menjadi solusi sebenarnya untuk permasalahan yang hari ini kita hadapi bersama. Salah satunya adalah permasalahan permodalan. Jadi banyak petani-petani yang kebingungan mencari modal untuk membeli pupuk dan lain sebagainya. Kebutuhan dia dalam proses bertani. Hingga akhirnya mereka lari ke para rentenir, kemudian mereka terjebak di dalam riba, akad-akad riba. Bukan sekedar riba yang biasa, bahkan riba yang mencekik. Ya. Dan ini bisa menjadi solusi. Ya, saya misalnya memiliki sebidang tanah, luas tanahnya. Kita tanami satu jenis tanaman tertentu. Ya. Kemudian saya menawarkan tanaman tersebut, ya, saya katakan bahwa saya menjual satu produk spesifikasinya begini, sifat-sifatnya begini, ukurannya, kadarnya, jenisnya, ya macamnya sudah jelas, ya. Lalu konsumen saya misalnya menerima, dia bayar ke saya sejumlah uang, saya sebagai petani misalnya bisa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan produksi. Ini bisa menjadi solusi dalam melepaskan masyarakat dari transaksi-transaksi riba. Kalau nanti sudah datang waktu yang kami sepakati, misalnya 2 bulan, 3 bulan, maka si pembeli, konsumen saya, dia tidak mau tahu. Yang pasti barang yang sudah dia pesan harus dia terima. Ini namanya dalam Islam jual beli salam, ya, jual beli salam. Uangnya di muka, ya, uang atas barang yang telah disebutkan sifat-sifatnya diberikan di muka, ya, kemudian barangnya akan diserah terimakan di waktu yang telah mereka sepakati. Wa yasihu as-salam, ya, dan sah melakukan jual beli salam halan. Halan itu diartikan sekarang, saat ini. Ya, sekarang juga, artinya di waktu yang sama. Misalnya di pagi hari dia memesan, lalu di sore hari dia mendatangkan barangnya. Karena kalau muajjal saja boleh, tentunya halan juga boleh, bahkan lebih utama. Ya, karena kalau yang muajjal, yang sifatnya tempo, yang ada kemungkinan goror, ketidakjelasan, ada kemungkinan goror di dalamnya, itu boleh dilakukan, apalagi yang halan. Halan itu apa diartikan? Kontan atau segera, ya, halan sekarang juga, ya, atau di waktu yang, walaupun ya di waktu yang sama, bukan berarti barangnya sudah ada. Karena kalau barangnya sudah ada itu namanya bukan jual beli salam, ya, bukan jual beli salam. Lalu dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, li'annahu idza jaza fil mu'ajjal ma'al gharar. Kalau jual beli salam dengan barang yang tempo beberapa hari atau beberapa pekan boleh, fahuwa fil hal ajwaz. Maka kalau di waktu tersebut, ya artinya di hari yang sama, maka itu lebih boleh lagi. Ya. Dan seandainya tidak disebutkan harinya, kapan diserahkan, hukum asalnya adalah halan, bukan muajjalan. Hukum asalnya adalah segera, di waktu tersebut. Ya, bukan muajjal, bukan tempo. Artinya seandainya dua orang melakukan transaksi salam, uang sudah diserahkan, tidak disebutkan misalnya waktunya, maka dia kembali ke hukum asal bahwa dia adalah halan, bukan muajjalan. Ya, halan bukan muajjalan. Halan itu artinya sekarang atau segera. Ya, ya. Adapun muajjal artinya tempo. Butuh beberapa hari atau beberapa pekan sebelum barang yang dipesan tersebut diserahkan oleh pedagang kepada pembeli. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa yasihhus salamu halan wa muajjalan. Sah melakukan transaksi salam halan itu seketika atau dengan segera, wa muajjalan ataupun muajjal tempo, ya, satu pekankah, dua pekankah, satu bulankah, dua bulankah, ya, muajjal, ya, tempo, fima di dalam perkara-perkara takamala fihi khamsu syara'it, apabila sempurna di dalamnya lima syarat. Jadi para pemirsa yang ingin melakukan transaksi jual beli ini, yaitu jual beli bai'us salam atau bai'us salaf, harus memenuhi lima syarat. Yang pertama kata beliau, ayyakuna matbutan bisifah. Barang yang ditransaksikan ayyakun matbutan, dapat dipastikan persisnya. Dapat dipastikan persisnya. Bisifati, dengan sifat. Ya, jadi ketika saya menawarkan satu barang yang akan dibayar di muka, ya, dibayar secara kontan, kemudian barangnya diserahkan beberapa hari ke depan, transaksi itu diperbolehkan dengan syarat yang pertama, ayyakuna madbutan bisifah. Barang yang ditransaksikan muslamnya, al-muslamu fi, barang yang ditransaksikan tersebut haruslah madbutan, haruslah dapat dipastikan atau persis, ya, bisifati, dengan sifat. Oleh karenanya kita mengatakan ada yang namanya jual beli dengan katalog. Ya, ada katalognya. Nih Pak, saya jual katalog ini. Saya agen resmi dari perusahaan elektronik fulan. Ya, ini silahkan dilihat barangnya. Tapi bayar di muka, ya, bayar di muka. Itu namanya bai' salam. Jual beli dengan metode salam. Ayyakuna madbutan bisifah. Syarat yang pertama, haruslah barangnya madbutan, haruslah dapat dipastikan persisnya, bisifah, dengan sifat. Ya, jadi barangnya harus maklum. Tidak ada jahalah, tidak ada goror. Kalau jenisnya, jenis apa? Pisang misalnya. Pisangnya, macamnya macam apa? Karena pisang itu umum. Ada pisang tanduk, ada pisang ambon, ada pisang raja, ada pisang Lampung, ada pisang batu, macam-macam. Nggak bisa sekedar pisang. Ya harus jelas. Ya, madbut bisifah. Harus pasti dengan sifat-sifatnya. Syarat yang kedua, an yakuna jinsan lam yakhthalit bi ghairihi. Barang yang ditransaksikan ya dalam sistem salam itu haruslah jenis yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Artinya kalau saya mengatakan pisang, pisang itu umum. Harus disebutkan nau'nya apa? Nau' macamnya apa? Pisang itu jenis. Jenis buah-buahan. Di bawahnya ada yang lebih spesifik. Macamnya. Pisang saya ingin jual pisang lumut, Ambon lumut. Atau saya ingin menjual pisang raja. Raja susu misalnya. Maka harus apa? Ayyakuna jinsin jinsan lam yakhtalit bighairihi. Haruslah jenis yang tidak tercampur dengan yang lainnya. Dalam ungkapan yang lain, ya. Ayyakuna naw'an wahidan. Harus satu macam. Lam yakhtalit bighairihi. Yang tidak tercampur dengan yang lainnya. Karena ada kemungkinan goror. Samar. Ya, ada kemungkinan jahalah, kesamaran. Kalau kita tidak merinci macam. Pisang itu banyak macamnya. Harus kita rinci. Macamnya yang mana? Jangan sampai mengucapkan satu kalimat yang umum, jenis, sehingga menyebabkan nanti perselisihan di kemudian hari. Bisa saja di hari penyerahan barang dikatakan bukan ini yang saya pesan. Saya pesan pisang pisang Ambon misalnya. Kenapa kok yang datang pisang raja? Ya kan saya jual pisang. Nah ini yang dihindari. Jangan sampai terjadi apa perselisihan di kemudian hari. Syarat yang ketiga, walam tadkhulhun naru liihalatihi. Dipersyaratkan barangnya tidak boleh dimasukkan ke dalam api, ya di dalam prosesnya. Ini agak apa namanya? Mungkin kita kok nggak boleh dimasukkan ke dalam api, maksudnya apa? Coba kita lihat di sini, Syekh Majid Al-Hamawi berkata, fayasiru ghairu mundhabitin kal khubz. Karena barang yang dimasukkan ke dalam api ghairu mundhabit, sulit dipastikan atau sulit menjadikannya persis sebagaimana yang disifati. Mungkin ini di zaman ya, di zaman kitab ini ditulis ya. Di zaman di kitab ini ditulis. Artinya kalau sekarang kita bisa melihat roti yang dibakar misalnya atau yang dipanggang itu memiliki takaran yang sama, karena sekarang kan ada alat-alat yang apa namanya, alat-alat yang canggih. Bahkan ketika akan membuat roti ditimbang dulu ukurannya. Ketika dimasukkan ke dalam oven atau alat pemanggang itu dihitung per menitnya, dihitung dimasak per menit, bahkan per detiknya dihitung. Kalau sudah sampai di waktu yang ditetapkan, dia akan bunyi. Atau mesinnya mati misalnya, tidak lagi panas. Tapi zaman dulu tidak seperti itu. Artinya ada tungku yang besar, ya, dimasukkan ke dalam, ya hasilnya berbeda-beda. Ya, oleh karenanya dikatakan, fayasiru ghayru mundhabitin kal khubz. Maka yang terjadi adalah kalau prosesnya dimasukkan ke dalam api, kata beliau, ini menjadi ghairu mundhabit. Tidak bisa dipastikan persisnya. Ya, tidak bisa dipastikan persisnya. Ini sebenarnya penegasan bahwa barang yang ditransaksikan dalam jual beli salam atau salap haruslah barang yang maklum. Tidak boleh ada goror sama sekali di dalamnya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tafsilat, rincian-rincian, ya. Dalam kitab yang lain, di kitab Fathul Qarib dikatakan, fa in dakhalathu an-naru litamyiz kal asl was-saman sah as-salamu fihi. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam air, ke dalam, mohon maaf, ke dalam api untuk proses memurnikan barang yang akan dijual, artinya memurnikan itu agar barang yang dijual itu dia murni, tidak tercampur dengan yang lain, itu boleh. Contohnya misalnya dalam kasus kata beliau asal madu. Madu dipanaskan juga di beberapa negeri, di Yaman ya kita tahu itu dipanaskan untuk mengurangi kadar airnya. Yang seperti itu boleh kata beliau. Ya. Tetapi yang prosesnya menggunakan api, memasaknya menggunakan api, itu tidak boleh. Alasannya ghairu mundhabit. Ghairu mundhabit. Tidak bisa dipastikan persisnya. Ya, maka memungkinkan terjadinya goror. Oleh karenanya disyaratkan oleh para ulama, walam tadkhuluhu an-naru liihalatihi. Tidak boleh apa namanya masuk ke dalam api dalam proses pembuatannya. Kemudian ma'asirul muslimin, syarat yang keempat, an la yakuna muayyanan. An la yakuna muayyanan. Barang yang dijual itu tidak boleh muayyan. Muayyan itu ditunjuk ada. Ini saya jual dengan jual beli salam. Itu bukan salam. Karena kalau salam barangnya tidak ada. Jadi bukan muayyan. Ya, ini saya jual beli salam. Sini uangnya, ini barangnya. Itu bukan jual beli salam. Itu jual beli barang dengan uang kontan, ya. Oleh karenanya an la yakuna muayyanan. Tidak boleh muayyan, yaitu ditunjuk atau tertentu. Ya. Karena memang dari definisinya yang namanya bai'us salam itu sebagaimana tadi kita sampaikan, bai'u syai'in mausuf fi dhimmah. Menjual sesuatu yang mausuf telah memiliki sifat-sifat atau diceritakan sifatnya fi dhimmah, hutang. Hutang. Artinya hutang ya memang barangnya belum ada, akan diberikan di waktu yang telah disepakati. Jadi kalau barangnya ada, ya, ini saya jual beli apa kita? Jual beli salam. Sini uangnya, ini barangnya. Itu bukan salam. Ya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, "Ka'an qal," misalnya pedagang berkata, "Aslamtu ilaika hadza tsaub." Ya, saya jual belikan dengan salam kepadamu baju ini. Maka ini bukan salam. Karena kalau salam barangnya tidak ada. Kalau ini barangnya ada. Jelas ma'asyiral muslimin. Baik. Wala min muayyanin. Wala min muayyanin. Dan tidak juga sebagiannya muayyan. Dicontohkan dalam kitab yang lain, dalam kitab Fathul Qarib. Misalnya dikatakan, "Ka aslamtu ilaika hadha dirham." Aku serahkan kepadamu dirham ini, sejumlah dirham, uang. "Fi sa'in min hadhihi sabrah." Ya, untuk membeli barang ini sabrah. Sabrah itu disebutkan oleh para ulama, "Juzafan bila kailin wala wazn." Jenisnya jelas, barangnya jelas, tapi takarannya tidak jelas. Tidak menggunakan takaran atau ukuran yang jelas. Ini pun tidak dibolehkan dalam jual beli salam. Ya. Ini lima syaratnya, ma'asyiral muslimin, kaitan dengan jual beli dengan menggunakan metode salam atau salaf. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala berkata, "Thumma lisihhati salami fihi thamaniyatu syurut." Kemudian agar sah jual beli salam tersebut, di dalamnya harus ada 8 syarat. Kalau tadi syarat kaitan dengan barang, barang yang ditransaksikan, ya, syaratnya tadi harus madbutan bisifah, harus bisa persis dengan sifat atau bisa dipastikan dengan sifat. Jenisnya harus tidak tercampur karena ada mungkin perselisihan. ya tidak dimasuki oleh api prosesnya, tidak muayyanan au min muayyanin, itu sudah kita jelaskan perkataan para ulama. Syarat yang pertama ya, agar transaksi salam yang kita lakukan sah kata beliau, ada 8. Tadi 5, ini 8. Ya, 13 syaratnya. Yang pertama adalah an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis sifatil lati yakhtalifu biha as-saman. Pedagang yang melakukan transaksi salam harus menyebutkan sifat. Setelah dia menyebutkan jenisnya pisang misalnya, macamnya ini ya, dia harus menyebutkan sifat-sifat allati yang dengan sifat-sifat tersebut yakhtalifu bihas saman, harganya akan berbeda satu dengan yang lain. Artinya harus jelas sifatnya. Harus jelas sifatnya. An yasifahu, pedagang mensifati ya, mensifati barang dagangannya setelah dia menyebutkan jenis dan macamnya bisifat, dengan sifat-sifat allati yakhtalifu biha tsaman, yang dengan sifat-sifat ini harganya bisa berbeda satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yadhkura qadrahu bima yanfi al-jihalata anhu. An yadhkura qadrahu bima yanfi al-jihalata anhu. Pedagang harus menyebutkan kadarnya. Sekilo, dua kilo, tiga kilo, satu kintal, atau satu ton misalnya. Ayadhkura qadrahu, harus disampaikan kadarnya, ukurannya. Bima yanfi, yang dengannya hilanglah al-jahalah, ya, kemungkinan ketidakjelasan, ya, hilang jahalahnya. Wa in kana muajjalan zakara waqta mahillihi, dan apabila transaksi ini dilakukan dengan muajjal, muajjalan, maka harus disebutkan kapan waktu serah terimanya. Oh, ini nanti saya serahkanlah secepatnya. Oh, enggak bisa kok secepatnya. Ya, harus menyebutkan kapan. Hari Ahad tanggal sekian, hari Senin tanggal sekian, bulan ini tanggal sekian barangnya insya Allah sudah datang. Ya, karena dalam perjalanan laut misalnya, itu harus disebutkan kapan. Ya, tanggal barang itu akan diserahkan kepada konsumen. Syarat yang selanjutnya, syarat yang pertama tadi, barang itu harus diberikan, disebutkan sifat-sifatnya setelah disebutkan jenis dan macamnya, yang dengan sifat-sifat itu membedakan harga. Yang kedua, kadarnya harus dijelaskan. Yang ketiga, kalau dia sifat transaksinya adalah muajjal, tempo, maka harus disebutkan kapan akan diserahkan barangnya. Yang keempat, ayyakuna maujudan indal istihqaqi fil ghalib. Ayyakuna maujudan indal istihqaqi fil ghalib. Ya, bahwa barang yang ditransaksikan dengan transaksi salam itu haruslah barang yang ada, barang yang nyata ada di hari di mana barangnya diserahkan. Artinya, contoh sederhananya begini kata beliau, kata Syekh Majid Al-Hamawi, seandainya seseorang melakukan jual beli salam dan yang dia jual umumnya itu tidak ada di waktu yang mereka sepakati, contohnya karutop, saya jual rutop, tetapi saya berjanji menyerahkan buah rutop kurma yang matang di pohon itu pada musim syita, pada musim dingin, Sedangkan rutab adanya di musim panas. Saya janji, oh insya Allah nanti bulan ini saya kirim. Bulan ini ada bulan musim dingin. Tidak ada rutab. Kalau sekarang ada kulkas ya. Walaupun panen rutabnya di musim panas, bisa disimpan untuk beberapa bulan ke depan. Ada kulkas, dibekukan, ada alat pendingin. Tapi kalau zaman dulu tidak bisa. Saya tidak bisa menjanjikan sesuatu barang yang saya ambil harganya, uangnya, kemudian saya janjikan di waktu di mana umumnya barang itu tidak ada. Itu sumber konflik dan perselisihan. Oleh karenanya beliau berkata di sini, ayyakuna maujudan, barangnya harus ada, indal istihqaq, saat serah terima barang, fil ghalib, secara umum. Artinya ya, rutab kurma basah ya adanya di musim panas. Tidak mungkin saya menjanjikan rutab di musim dingin. Atau rambutan ya di musim rambutan. Tidak mungkin saya menjanjikan rambutan tapi tidak musim rambutan. Atau durian. Ya saya menjanjikan di bulan Januari misalnya. Padahal dia datangnya di bulan Juni atau Juli. Itu tidak bisa. Itu goror. Yaitu bisa ghish. Sedikit lagi kita lanjutkan, wa an yadhkura mawdi qabdihi, dan disebutkan di mana akan diserahkan, apakah akan diantar ke rumah atau diambil ke toko dan lain sebagainya. Wa an yakuna thamanu ma'luman, dan harganya juga harus maklum. Jadi tidak boleh gelap harganya, harus jelas ya, harganya harus jelas. Wa an yataqabada qabla tafarruq, dan sudah harus ada transaksi sebelum mereka berpisah. Artinya si pembeli menyerahkan uang. Ya. Karena kalau tidak diserahkan uang itu tidak boleh. Itu nanti jatuhnya jual beli hutang. Si pedagang tidak memiliki barang, si pembeli tidak ada uang. Jual beli hutang itu tidak boleh. Nabi melarang jual beli hutang. Wa ayyakuna aqdus salam najiz, dan akad salam ini sifatnya tidak ada khiyar. Tidak ada khiyar, namanya khiyar syarat. Artinya tidak bisa 3 hari kemudian atau 2 hari diambil lagi uangnya, tidak bisa. Khiyar majlis ada. Dalam akad salam ada khiyar majlis, tapi tidak ada khiyar syarat. Yang kemarin sudah kita sebutkan ya, khiyar ada 3, khiyar majlis, khiyar syarat, satu lagi khiyar aib. Khiyar aib. La yadkhuluhu khiyarus syarat. Tidak ada khiyar syarat dalam akad salam atau salaf. Allah alam bisawab, ini yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ITA. InsyaAllah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori, merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Layanan telepon interaktif di 0812-1998-1555. Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Kita coba angkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ummu Ahmad di Jakarta Ustaz. Baik, silakan Ummu Ahmad. Saya kan kebetulan dagang luar maju, tapi di rumah bisa dagang, Ustaz. Baik, Ibu. Tapi yang beli, sudah ngambil barang baru ditransfer, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Jadi, baik. Baik, beliau jualan madu. Ya, jualan madu di rumah. Cara transaksinya adalah barangnya diambil dulu baru dibayar, boleh atau tidak ya. Nanti ada jenis uang dulu, kalau yang tadi kita sebutkan uang dulu baru barang ya, di waktu yang telah disepakati. Kalau ini sebaliknya, barang dulu baru uang, jatuhnya hutang ya, jatuhnya apa namanya, hutang ya, itu menjadi hutangnya, boleh atau tidak ya. Allah alam bisawab, atau tempo istilahnya. Dan itu berlaku sekarang di hampir semua toko-toko besar atau bahkan toko-toko kecil di Jakarta atau di Jabodetabek yang kita tahu, itu dengan sistem yang barusan. Jadi datang sales-sales membawa kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan masyarakat secara umum, itu ditaruh barangnya sesuai dengan yang dipesan. Datang salesnya beberapa hari sebelumnya, ditulis Anda pesan apa, pesan ini, pesan ini, pesan ini, baik, total harga sekian, barang kami bawa besok. Barangnya besok. Lalu nanti jatuh tempo pembayaran satu pekan kemudian. Ya, satu pekan kemudian. Ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Selama itu bukan barang-barang ribawi ya. Bukan barang-barang ribawi. Barang ribawi ya, emas dengan perak. Itu harus kontan. Atau seperti beras dengan beras. ya, atau apa namanya, kurma atau gandum dan yang lain sebagainya. Ya, yang saya ketahui tidak masalah ya, barangnya dibawa, ya, harganya pun sudah maklum, barang dibawa, uang ditransfer. Saya tidak melihat ada, Allah alam bisar, tidak ada masalah di situ ya. Ya, saya tidak melihat ada permasalahan. Artinya tidak ada larangan dalam kasus ini yang saya pahami, tidak ada larangan, kecuali kalau dia min asnaf ar-ribawiyah. Ya, kalau dari jenis ribawi, sesama barang-barang riba, ya, sebagaimana kemarin sudah kita bahas ya, az-zahab biz-zahab, emas dengan emas, ya, wal-fiddah bil-fiddah, yadan biyadin, ya, harus ada dua syarat. Syaratnya adalah tamathul, taqabut. Tamathul itu kalau sejenis emas dengan emas, harus tamathul, ya, harus sama. Taqabut harus kontan. Tapi kalau emas dengan perak tidak harus tamathul, tidak harus sama nilainya, dan enggak sama tentunya, tapi harus kontan, taqabut. Adapun kalau emas dengan beras misalnya, itu boleh, baik emas duluan baru beras, atau beras duluan atau emas, itu tidak masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum orang yang sholat memakai pakaian yang terkena najis seperti air kencing, namun di awal ia hendak berniat melepaskan pakaian itu sebelum sholat, namun pas hendak sholat ia lupa dan terlanjur memakai pakaian itu karena lupa? Ya, Allah alam bisawab ya, kalau di pertengahan sholat dia ingat, ya tentunya dia wajib mengganti pakaiannya. Dia wajib mengganti pakaiannya. Atau kalau mungkin dilepaskan. Tapi masalahnya nanti tersingkap aurat dia. Seandainya ada di celananya misalnya. Maka kalau dia ingat masih di dalam sholatnya, maka dia harus mengganti pakaian tersebut. Tentunya dia membatalkannya. Ini lebih selamat. Ya. Karena memang ada hadis bahwa satu ketika, para pemirsa di rumah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengerjakan salat dengan menggunakan na'lihi, sendal beliau, menggunakan sendal. Di pertengahan salat datang malaikat Jibril memberitahu Nabi bahwa di bawah sendalnya ada najis, kotoran. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau melepaskan sendal tersebut, ya, melepaskan sendalnya, dan beliau tidak membatalkan salatnya. Ya, beliau tidak membatalkan salatnya. Lalu para sahabat yang di belakang yang salat bersama Nabi mengikuti yang dilakukan oleh Nabi. Mereka pun melepaskan sendalnya. Setelah salat, Nabi Muhammad bertanya, kenapa kalian melepaskan sendal kalian? Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepaskannya. Maka Nabi berkata, aku melepaskan sendalku ini karena ada kotoran di bawahnya. Jibril datang memberitahuku. Ya, di sini Nabi tidak mengulang. Artinya di rakaat awal, Nabi sholat menggunakan sendal yang ada najisnya. Apakah beliau mengulang? Tidak, cukup dilepas. Tapi masalahnya kalau najis itu menempel di bagian kain, misalnya di bagian yang menutup aurat, maka lebih selamat ya. Kalau dilepas di situ tidak mungkin ya, kita batalkan salat kita, kita ganti pakaian baru salat. Ya, Allah alam bisawab. Hamba Allah di Batam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau nanya ini Ustaz, kalau kita perempuan ini kan salatnya lebih bagus di rumah. Baik. Berarti kan salah satu doa yang bagus yang diijabah, katanya kan antara ikhlas, antara azan dengan ikhlas. Sementara kita kan bolehnya di rumah Ustaz. Kita boleh kita dengar azan di masjid dengan apa saya susah Ustaz bisa dengar azan di masjid terus kita berdoa di sela menjelang iqamahnya. Baik. Betul Ustaz. Baik. Itu saja Ibu ya. Satu lagi Ustaz. Ada juga pernah saya dengar itu katanya pas azan lagi dikumandangkan kita boleh berdoa. Atau setelah azan dikumandangkan Ustaz. Baik. Saya ragu juga. Baik Ibu. Ya, itu aja Ustaz. Makasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan secara bahasa artinya al-i'lam bidukhul waqtis shalah. Azan adalah i'lam, pemberitahuan tentang masuknya waktu salat. Ya. Itu azan. Rasulullah berkata, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab." Ya, sesungguhnya doa antara azan dan iqamah itu mustajab. Permasalahannya sekarang, seorang wanita di rumah, bolehkah dia berdoa di waktu antara azan dan iqamah tersebut? Artinya apakah bagi dia mustajab? Tentunya kalau wanita tersebut di masjid, tidak ada keraguan bahwa dia bisa berdoa untuk mendapatkan keutamaan azan, keutamaan waktu tersebut. Tetapi permasalahannya kalau dia di rumah, ya apakah dia bisa juga apa namanya berdoa antara azan dan iqamah? Allah alam bisawab ya. Menurut saya Allah alam bisawab ya. Wanita yang di rumah, dia melaksanakan sholat sendiri. Artinya yang dia perlukan adalah azan. Yang dengannya dia mengetahui sudah masuknya waktu sholat. Dan wanita yang sholat di rumah tidak membutuhkan iqamah. Tidak membutuhkan iqamah. Artinya dia tidak harus menunggu iqamah dari masjid, baru dia baru sholat. Tidak. Dia boleh langsung sholat. Oleh karenanya bagi wanita di rumah ada hukum azan, tapi tidak ada hukum iqamah. Artinya dia tidak terpaut dengan iqamah di masjid, karena dia tidak bermakmum. Dia tidak sholat di belakang imam. Maka bagi wanita yang sholat di rumah tidak ada istilah antara azan dan iqamah. Azan ada, karena dengan azan itu dia mengetahui duhul al-waqt, masuknya waktu. Tapi iqamah tidak. Kenapa bagi wanita di rumah dia tidak ada kaitannya dengan iqamah di masjid? Karena sholatnya wanita tidak terkait dengan iqamah tersebut. Karena iqamah yang ada di masjid kaitannya dengan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Sedangkan wanita ini tidak berjamaah. Oleh karenanya saya cenderung mengatakan bahwa hukum asalnya Allah alam bisawab tidak. Ya, tidak. Ya. Karena azan dan iqamah ya hukum asalnya di masjid bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ya, bagi yang melaksanakan sholat berjamaah. Adapun yang melaksanakan sholat di rumah, azan baginya hanyalah apa namanya alamat masuknya waktu. Tapi dia pun memiliki kesempatan berdoa di waktu sujud. Atau di waktu mustajab yang lain. Karena waktu mustajab sangatlah banyak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mendengar azan itu berdoa, atau setelah mendengarkan azan berdoa. Wallah alam bisawab, ketika azan dikumandangkan, kita tidak berdoa. Tetapi kata Nabi, فَقُولُ مِثْلَمَا قَالَهُ الْمُؤَذِّنِ أَوْ كَمَا قَالَ Rasulullah. Ikutilah ucapan yang diucapkan oleh muazzin. Artinya bukan doa, tapi mengulang. Kalau muazzin berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita katakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Asyhadu an la ilaha illallah. Kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Adapun doa, ya, doanya tadi yang kita katakan antara azan dan iqamah. Atau kalau doanya doa azan, ya berarti setelah azan. Adapun ketika azan, saya tidak mengetahui ada tuntunan berdoa ketika azan dikumandangkan. Yang ada adalah menjawab atau mengikuti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya toko kelontong. Suatu saat tetangga beli barang di toko, tapi barangnya lagi kosong. Kemudian saya janjikan nanti siang barang itu ada, karena siangnya jadwal saya belanja. Orang tersebut memberi saya uang karena harganya sudah pasti, dan barang akan saya antar langsung ke rumahnya sepulang dari pasar karena satu arah. Bolehkah? Ini transaksi salam. Yang saya pahami itulah transaksi salam. Barangnya jelas, ya, apa namanya, dan dia memang pedagang, barangnya ada, ya, uang diserahkan di awal, di barangnya diserahkan di siang hari. Allah alam bisrab, itu tidak masalah. Itu yang dimaksud dengan jual beli salam. Tadi dikatakan wa yajuzu wa yasihhu salamu halan wa muajjalan. Salam boleh dilaksanakan segera di waktu tersebut atau muajjal di waktu satu pekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan, itu tidak masalah. Tapi uangnya di depan, uangnya di muka. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai zakat mal, tahun kemarin ibu kami mempunyai emas dan uang, kalau digabung sudah sampai nisab, dan satu haulnya, qadarullah lupa mengeluarkan zakatnya. Nah, di tahun ini kami ingat, sementara harga emas sudah jauh naik, dan uang ibu kami ini tidak mencukupi kalau kami hitung untuk nisabnya, karena harga emas sekarang jauh tinggi naiknya. Bagaimana cara kami untuk mengeluarkan zakat yang telah kemarin? Allah bisawab, zakat yang kemarin tetap dikeluarkan. Ya, zakat yang tahun kemarin tetap dikeluarkan, segera dikeluarkan. Ya, masalah lupa insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun zakat tahun yang baru jangan dulu dikeluarkan sampai nanti haul. Ya, kalau nanti pas haul sampai nisab ya berarti ada zakat. Tapi kalau tidak sampai tidak ada zakat. Ya, tapi dianjurkan untuk bersedekah. Tapi yang tahun lalu yang belum sempat dibayarkan karena lupa, ya kalau dia ingat langsung dibayarkan, ya, dengan perhitungan yang kemarin tentunya, ya, dengan perhitungan tahun kemarin yang lupa, ya, jatuh temponya misalnya sebelum pandemi COVID-19 di mana harga emas masih normal, itu ya sudah jadi kewajiban, ya, dikeluarkan. Setelah tanggal atau bulan di mana dia wajib mengeluarkan itu dibayarkan, maka dia sudah memasuki haul yang baru, ditunggu satu tahun, ya, dengan perhitungan yang baru dengan kondisi yang sekarang, ya. Ya Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah termasuk melalaikan salat ketika waktu salat sudah tiba, tapi kami masih menyaksikan kajian lewat TV yang belum selesai? Terima kasih atas penjelasan. Allah alam bissawab, ya. Ada hadis, kalau saya tidak salah hadis Ibnu Abbas, ya. Ada hadis Ibnu Abbas bahwasanya ada riwayat bahwa pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti akan kita bawa teksnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan beberapa saat waktu sholat untuk menyempurnakan apa namanya majelis ilmu yang sedang beliau sampaikan, ya. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ceramah seperti ini, para sahabat yang lain berkata, Ibnu Abbas, ya, ini waktu sudah lewat waktu asar. Ibnu Abbas terus ceramah. Ya. Ini sampai Ibnu Abbas akhirnya marah. Hey, kamu, kata Ibnu Abbas, saya pernah melihat Nabi melakukan ini. Ya, ini pernah dilakukan oleh manusia yang lebih mulia dari kamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya mengakhirkan beberapa waktu, ya, artinya itu tidak sampai dikatakan lalai. Tidak sampai dikatakan lalai, apalagi dikerjakan di masjid. Misalnya sebagian orang begini, mereka kajian ba'dal maghrib. mereka kajian ba'dal maghrib. Karena Isya jam 7, mereka akhirkan ke 7.15. Agar selesai kajian jam 7 tepat, 15 menitnya tanya jawab, ada tambahan pengurangan dan lain sebagainya. Nah, itu wallah alam bisawab tidak masalah. Ya, apalagi seorang wanita di rumah. Ya, apalagi seorang wanita di rumah dia menonton kajian Islam, lalu setelah itu dia selesai kajian, lalu dia melaksanakan sholat. Wallah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana di waktu sholat kita, coba kita ulang, di waktu sholat kita ingin baca ayat di pertengahan Al-Quran, apakah harus baca ta'awuz atau kita langsung baca surat tersebut? Allah alam bisawab ya. Baca ta'awuz satu kali sebelum kita baca Al-Fatihah. Kalau maghrib berarti ta'awuznya tiga kali, kata para ulama Syafi'iyah, tiga kali. Rakaat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ta'awuz. Lalu ketika setelah Fatihah kita ingin baca surat dan dia di pertengahan, tidak perlu lagi baca ta'awuz karena sudah baca ketika akan membaca Al-Fatihah. Rakaat kedua sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai akhir, selesai baca. Kalau di awal surat ya tentunya baca bismillah. Kalau di pertengahan surat langsung dibaca saja. Ta'awuznya mana? Sudah dibaca sebelum baca Al-Fatihah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke berapa ini? Ke-6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dahulu pernah mengajarkan ilmu yang tidak bermanfaat seperti perjudian. Cukup banyak yang saya ajari. Apakah dosa saya mengalir? Iya. Bagaimana cara saya taubatnya? Iya, mengalir. Itu mengalir dosanya. Rasulullah berkata, "Man sanna sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang jelek, perbuatan yang jelek, kebiasaan yang jelek, maka dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Caranya bagaimana? Ya datang ke orang-orang tersebut, bilang bahwa judi itu haram, tidak boleh. Dahulu saya mengajarkan Anda karena saya saat itu jahil. Saya saat itu tidak mengerti hukum perjudian. Sekarang saya sudah tahu dan saya bertobat kepada Allah. Saya mengajak kalian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka mau ikut, itulah yang kita harapkan. Tidak mau ikut, ya kita terus dakwahkan, ajak mereka. Ya. Pada akhirnya kalau mereka tidak mau, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laisa laka minal amri syai'un. Kita tidak ada urusan dengan hati manusia. Allah alam bisa. Ada Ibu Wahyu di Semarang. Ini menjadi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Iya. Supaya tetap saya pegang kantor penjualnya, saya diserahkan dulu sama anak saya. Baik, ibu. Yang ibu beli apa, ibu, maaf? Abon. Abon. Iya. Iya. Dan supaya tetap saya ke penjualnya. Saya diterapkan anak saya dulu. Baik. Sebelum saya ganti rumah anak saya, apa sudah boleh saya jual? Abonnya sudah ibu pegang? Abonnya sudah sampai di ibu? Jadi penjual katanya sudah. Nah, baik. Sudah. Baik. Tapi saya belum ganti rumah anak saya. Anak, iya. Udah nanti aja bu, katanya itu. Hey. Terus gimana, saya sudah boleh jual apa belum? Baik, itu saja ibu. Iya. Baik, barakallah ibu. Allah alam bisa. Barakallah ibu. Allah alam bisa, ya tidak masalah. Itu barang sudah ibu pegang. Itu kita bahas di pertemuan yang lalu hadisnya ya. Nabi Muhammad SAW melarang kita menjual sesuatu makanan sebelum kita serah terima. Sebentar kita cari hadisnya. Ada hadis yang sempat kita baca di pertemuan yang lalu. Iya, di mana Rasulullah berkata ya, apabila kalian membeli barang sesuatu, janganlah kalian menjualnya hatta yakbidhuhu, kata Nabi, sampai kalian menggenggam barang tersebut. Ya, artinya kalau memang abonnya sudah sampai di rumah ibu dengan pembayarannya dibayarkan oleh anak, maka transaksi jual beli sudah sempurna. Transaksi jual beli sudah sempurna. Masalah ibu masih memiliki hutang kepada anak dari pembelian abon dari tengkulak tersebut, ya itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Selama barang itu sudah dikuasai oleh ibu, sudah dibayar juga ke tengkulaknya, ya, lalu ibu jual abon itu ke konsumen, itu tidak masalah. Ya, tinggal ibu misalnya bayar ke anak ibu di waktu yang ibu dan anak sepakati. Itu tidak ada permasalahan di situ, ibu. Artinya boleh-boleh saja. Ya, saya ingin jual gula. Tapi saya tidak punya modal, saya pinjam modal ke orang. Artinya bukan uang saya. Lalu saya belikan gula 1 ton. Uangnya saya pinjam dari orang, ya. Saya pinjam, uangnya dapat, saya belikan gula 1 ton. Lalu saya jual itu gula. Ya, saya kembalikan uangnya di waktu yang telah saya sepakati. Itu enggak ada masalah. Itu tidak ada masalah, ya. Yang tidak boleh itu menjual hutang dengan hutang. Yang tadi kita contohkan, jual beli salam. Saya tidak punya barangnya. Ya. Lalu ibu berkata, saya pengen membeli barang itu, tapi yang akan membayar nanti si fulan, karena dia punya hutang ke saya. Hutang dibayar hutang, itu tidak bisa. Ya. Nabi melarang jual beli apa dengan hutang. Tadi hadisnya belum sempat kita baca ya. Ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau hadisnya riwayat Al-Hakim, ya, walaupun riwayat Daruqutni, walaupun kata Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram hadis ini lemah. Hadisnya berbunyi naha an bai'il kali bil kali. Naha an bai'il kali bil kali. Nabi melarang jual beli hutang dengan hutang. Walaupun hadis ini lemah, tapi kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, para ulama ijma' tentang larangan jual beli hutang dengan hutang. Begitupun Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, Al-Hafiz Al-Mundhiri mengatakan ijma'. Begitupun ada nukilan ijma' dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau katakan ijma' para ulama tentang haramnya jual beli hutang dengan hutang. Tadi yang saya contohkan. Adapun yang ibu lakukan, sah insyaAllah. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.